Mitra Bisnis, DPRD DKI Jakarta merasa tidak puas dengan program Kartu Jakarta Sehatnya Jokowi yang dinilai malah mengakibatkan kisruh dengan banyak rumah sakit. Untuk itu DPRD berencana meminta pertanggungjawaban Jokowi melalui hak interpelasi. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda terkait hak interpelasi DPRD ini? Ya, hak DPRD untuk menyampaikan hak interpelasi, tapi itu hal yang biasa saja untuk menyampaikan duduk perkaranya, menjelaskan apa itu KJS dan sebagainya untuk perbaikan di kemudian hari. Saya sama sekali tidak melihat ada peluang gitu untuk menjatuhkan Pak Jokowi gitu, karena ini minta penjelasan sederhana saja. Dengan munculnya isu tersebut, apakah berarti program Kartu Jakarta Sehat ini masih kurang kajian, Pak? Bukan kurang kajian, tidak ada kajian. Jadi kalau kurang sih masih mendingan. Kan beberapa bulan setelah Jokowi Ahok dilantik, tiba-tiba kartunya udah keluar. Belum ada perhitungannya, belum ada kajiannya, belum ada macam-macamnya gitu. Jadi dia menerapkan apa yang terjadi di Solo gitu. Untuk Jakarta ya beda lah. Penduduknya 10 juta kan, tidak sesederhana itu. Jadi harusnya dihitung unit cost-nya, dokter dapat berapa, rumah sakit dapat berapa, obatnya berapa gitu ya. Dan itu dibuat supaya seluruh stakeholder kesehatan ini sehat gitu. Jadi kalau model gerasa-gerusu seperti zaman Fauzi Bowo dan zaman Jokowi ini, akibatnya menjadi tidak karu-karuan. Nah kemudian yang kedua, serahkanlah. Jadi jangan Pemda DKI ini mengurusi tetek bengek detailnya, serahkan saja ke lembaga asuransi yang namanya ada Askes gitu, serahkan ke sana. Nah Askes yang menghitung. Jadi tidak bisa ngelola pemerintahan itu asal-asalan seperti sekarang ini. Harus dikatakan bahwa yang disampaikan Jokowi asal-asalan, yang disampaikan oleh Fauzi Bowo asal-asalan. Dia bergerak cepat, ada aturannya. Jadi kalau sekarang kan pokoknya seluruh warga Jakarta dijamin pelayanan kesehatan, tanya, tapi ongkos ke rumah sakitnya tidak diatur, hak dokter tidak diatur, kan harus sehat juga, rumah sakit harus sehat, rumah sakit tidak mungkin merugi, tidak boleh merugi. Kalau merugi, ya pakai standar yang bukan melimpah gitu ya, tapi ya rumah sakitnya juga harus sehat secara keuangan supaya dia bisa melayani warganya dengan baik. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.